Jauh dari kadzib atau dusta. Qala Malik rahimahullah wa an ibni Imran ibni Husain marfu'an. Hadis selanjutnya dari Imran ibni Husain. Marfu'an marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah hadis sahihah. Laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw sahira lahu aw man ataka hinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna bukan dari kami, yaitu bukan pengikut kami. Wala muqtafiyan bisyar'ina dan bukan termasuk orang yang mengikuti syarat kami, yaitu syarat Rasulullah SAW, yaitu orang yang tatayyarah bertiarah, melakukan perbuatan tiara, menganggap sesuatu baik itu sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang tidak menyenangkan disandarkan kepada benda-benda. Kata Allah, tutayyara lahu au aibu ila atiyara min ajlihi, atau orang yang meminta ditiarahkan, meminta diramal. Misalnya saya jalan-jalan di sana, kemudian berjumpa dengan ini dan itu. Bertanya kepada seseorang, kemudian orang tersebut meramal atau menyatakan bahwasanya sesuatu kejelekan atau kebaikan ini disandarkan kepada makhluk-makhluk tertentu. Aw takahana aw tukuhina lahu. Takahana yaitu melakukan perbuatan perdukunan, atau orang yang minta dikuduguni. Aw sahara aw sukira lahu, atau orang yang berbuat sihir, atau orang yang minta disihir. Tolong disihir agar dagang saya laris. Tolong disihir agar saya bisa masuk jadi pegawai. Tolong disihir agar saya bisa mendapatkan ini dan itu. Ini minta. Maka orang-orang yang melakukan tiarah atau minta ditiarah, atau melakukan perdukunan, atau minta didukuni, atau orang yang berbuat sihir, atau minta disihir, maka bukanlah termasuk orang-orang yang mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ataka kahinan fasaddaqahu bima yaqul, dan barang siapa yang mendatangi kahin dukun, seorang dukun datang dukun, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, maka kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir engkar terhadap apa yang telah diturunkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal Bazzar bi sanadin jayyidin wa rawahu Tabrani fi Al-Awsat bi isnadin hasanin duna qalihi wa man hadal ila akhirih. Riwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanadnya yang jayyid, sanad yang baik, dan diriwayatkan oleh Tabrani di dalam Al-Awsat, Majmu' Al-Awsat, dengan sanad hasan tanpa dengan ditambah man atau kalinan dan sebagainya. Qala syarih rahimahullah ta'ala asahul ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Wa fil hadithi fi hadha hadis yatabarra'u nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man fa'ala salasata asnafin minan nas. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perbuatan tiga sifat orang, tiga perbuatan atau sifat manusia. Wahum diantaranya al-ulah yang pertama manfa'an tiarah au fu'ila li ajrihi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari seorang yang berbuat tiarah. Menyandarkan lagi kesenangan atau kebencian karena disandarkan kepada benda-benda tertentu. Al-mu'ilat li'adrihi, atau dia minta untuk ditiara. Karena kebaikan dan keburukan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari makhluknya. Asalnya yang kedua aku alasir, aku hilari aji. Yang kedua orang yang berbuat sihir atau minta disihir. Sekarang yang marak sihir apa? Macam-macam. Masuk biasa mimpi, mimpi jelek untuk kita. Kalau mimpi jelek, kalau mimpi jelek itu kalau tidak usah dikana, mimpi jelek itu dari setan. Termasuk seseorang mimpi jelek itu karena pertama dia tidak melakukan adab-adab tidur dengan baik. Tidak wudu dulu, sholat dulu, tidur dulu, membaca doa sebelum tidur. Ini biasanya nanti setan masuk di situ. Membuat orang mimpi-mimpi yang jelek. Maka mimpi-mimpi yang jelek jangan ditakwilkan. Jangan ditakwilkan. Lebih bagus kan termasuk ya. Kalau di Dirama. Dirama. Nah, sesuatu yang salah kalau dilanjutkan ya akhirnya dukun dulu. Maksudnya ditawel atau dirama? Sama ya, ditawel dan dirama sama. Maksudnya ditawelkan atau dirama? Yang termasuk diarahnya kan minta dirama lah. Minta kalau mimpi berarti minta ditakwil. Iya, maksudnya saya mimpi apa misalnya? Lihat ular. Coba apa itu takwilnya? Namanya ditakwil karena mimpi. Dicopotullah. Iya, atau saya mimpi membunuh ular misalnya. ditakwil. Kalau itu mimpi yang benar bisa ditakwil. Kalau mimpi yang benar bisa ditakwil. Saya dikeroyok apa ular, kemudian saya berhasil mengalahkan mereka, membunuh mereka. Maka bisa ditakwil. Ular itu takwilnya apa? Ahlul bid'ah, orang-orang sesat. Ular itu. Jadi berarti dia apa? Bisa menghadapi atau mampu menghadapi orang-orang al-bid'ah atau orang-orang sesat dan dia tidak terkena fitnahnya. Karena seperti ini takwilnya. Takwil yang benar seperti itu. Selamat ini Bang Pak. Saya pernah mengalami Pak. Saya dikasih keris Pak. Kasih keris saya minta. Malamnya itu saya hubungi Bang Kuat Pak. Kalau tak sikati entek kabeh anggap pindah terus tak go mulai putus ngoten malah Pak. Terus keluar nenggane Pak Yai anu gua ae sak anak-anak itu bagaimana Pak? Itu kerasnya itu biasanya dalamnya ada banyak sih. Itu termasuk pusaka. Cina menganggapkan untuk koleksi gitu Pak. Kalau jimat jelas itu haram, tidak boleh. Kita memelihara jimat, memelihara raja, memelihara benda-benda yang di situ mengandung kekuatannya mereka para setan. Dan tentunya termasuk pengaruh dari jimat ya seperti itu akan mengganggu orang yang menyimpannya. Ya benar harus dilenyapkan. Kalau perlu bisa bikin sendiri gitu. Bikin sendiri. Kalau bikin sendiri tergantung dia mau diisi atau enggak. Bikin aja. Kalau bikin aja enggak. Jadi kalau termasuk keres itu, kalau seperti pusaka jimat itu tentunya dengan acara-acara tertentu sehingga jimat ada di dalam dengan ritual tertentu. Kalau asal-asalan membuat keres, membuat sedang, ya tidak ada apa-apa. Jarennya anak-anak buatan diwisi naik surah dari ngamuk. Iya. Niku saya ngamuk. Jime. Jine. Niku nganu apa? Jalur disajen ini. Jalur sajen. Nenggungmu tak jahat lah ngamuk. Dukungin lah. Ditukuin juga malah. Tepat-tepat. Kalau jima mana apa? Sarannya dihancurkan. Biar apa? Musnah. Kalau di ketika itu enggak saya hancurkan, Pak. Ini bagaimana, Pak Yai? Anu. Saya buang atau saya kasih orang aja. Kalau dibuang ya nanti ya kembali ke orang, motor, Pak. Tetap kena tanggaku munine bungine dibang wong ayu-ayu. Cocok aku motor. Ini kok kurang cuy, kok tanpa menurut aku. Iya. Berarti nawan itu belum sore, kejelekan. Aku memanjakan keras biasa, maksudnya. Nek keras biasa, buat tenang pengaruh. Kata sendengan, kata pedang, kata apa, seloret, kata peso, arek. Biasa, bukan mana, apa-apa. Tapi nak benda-benda yang diisi tentunya dengan acara-acara tertentu yang sehingga dia masuk, setan masuk ke dalam situ. Atas omai ya? Iya, omai. Terus sananya punya buang, Pak. Buang jero ini yang akan merusak. Jeroknya bisa. Dibaca Al-Quran, ayat Al-Quran. Kemudian disiramkan ke apa? Resmi. Ya, resmi. Juga dia punya. Jinan berapa nak? Yeah. Ini sini kalah buat tuan di spirit ya. Dari kawan. Niko termasuk tergantung kuat kuatan tu. Iya. Pak ada hasilnya. Waktu main di Ujung Solo kan, mantan dulu ada krisnya. Itu bapak saya main, dianggap mantan kris itu. Karena kalau dari sini terus krisnya mantan, diurus, dilebarkan. Akhirnya tampak kita bapak saya langsung ditaruh ke bawah kaki, dibilik, hilang. Berarti ada ilmu. Iya, ada ilmu. Udah dibuang, udah gak ada rahasia. Berarti udah bisa dibuang. Iya, udah dibuang, udah ada rahasia. Masih ada gak? Gimana sih? Kalau apa benda-benda sama itu kalian cuma mana? Berarti cek nuset cek pak. Iya. Yeah. Cek nuset cek. Soal benda-benda seperti itu kalau apa nggak dilenyapkan itu kadang nanti. Iya. Nanti orang yang mungkin mulalah bisa membandingkan deh. Di tempat saya, sama tempat saya ada barungan itu kalau dari sajen. Namo duduk-duduk. Iya. Jadi jalan sajen. Iya. Enggak boleh ya? Enggak boleh. Ya. Memang sebaiknya dikenyapkan. Masanya kalau keres itu apa ya? Keres itu gimana? Pusaka untuk perang yang juga gak aman ya. Maju perang gak keres, itu zaman dulu. Sekarang mungkin kalau bawa pedang itu lebih agak aman kalau sekarang masih aman. Tapi kalau keres kayaknya sudah gak jauh aman. Kurang panjang. Kalau manturawan ya, sesuatu yang bisa orang terjatuh ke dalam fisik kan maka dijauhkan. Ada juga nyatang lah. Kemudian yang ketiga, al fa'al kahana au fu'ila bi ajlihi au fu'ila bi ajlihi. Yang ketiga, orang yang melakukan perdukungan atau orang yang minta didukung. Kalau dukun bayi gimana? Enggak apa-apa. Bayi itu pakai mantra. Ya. Kalau dukun bayi pakai mantra berarti ada apa? Ada pembantunya. Ada pembantunya dari kalangan mereka. Umumnya kalau bukan bayi ini kan pak, ibis-ibis rian pak. Iya. Umumnya. Bayi sama bosan lah. Bosan sama bosan yang ada. Umumnya sih mantra-mantra yang bayi-bayi lho. Iya. Tidak lagi asal nih. Saya pernah dengar, kalau tidak salah itu sebuah hadis sih. Mantra seperti itu termasuk ya. Kalau misalkan mantranya itu mandu sirikan, tidak boleh. Kemudian kalau tidak mandu sirikan, Rasulullah membolehkan apa? Kalau sekarang mantranya dukun bayi apa mantranya dukun? Ada yang pengalaman? Sekarang apakah ada dukun bayi yang mantranya Kulfala, Kulnas, Apatiha, ada benda? Ayat kursi, ada benda? Kayaknya enggak ada ya. Kebanyakannya gak ini kau enggak? Iya. Mantra-mantra khusus yang tidak diketahui Kadang adanya sing remana sing umi-umi ta sing kerja setan ya. Nggih dibantu niku. Nggih. Ora nate kepanggil mata nek tak takoti. Wis saya juga mboten mitenane remangane mboten nate mulo. Berarti mencatat banget. Berarti nama dukun Bali kebanyakannya gini terus pakai perewangan jin. Sehingga sebaiknya jangan dibawa ke sana. Karena kalau dibawa ke sana berarti kita mendukung mereka dan saudara membenarkan mereka nanti. Orang menilai oh, itu yang kita agama yorono berarti enggak apa-apa. Padahal enggak seperti itu. Sehingga kita tidak apa dianjurkan untuk ke sana. Karena tidak boleh. Karena sejenis sangkal burung itu angsal kambo, dan itu serupa pak om. Nenggak pulang-pulang mau umuk di bantuan di kelam no ngawasan ya pak. Ini kok angsal kambo dan sangkal burung jangan putar. Banyu umuk pulang mau umuk nih pak. Mampok kan buatan lawatan. Ini kok ditambahin cuma yang dopoklak-poklak. Ini gue kadang-kadang ketemu akal buat nanti. Nek sembarang uang atau niku sakit nopo? Betul sakit. Berarti niku ada sesuatu. Kamu rumah sakit larang. Iya. Maksudnya murah. Iya. Murah tapi nopo akibatnya fatal niku. Mendukung perdukunan. Iya. Mendukung perdukunan dan murid-murid dukun. Ini tuh itu jelas dengan perelangan. Gak mungkin orang biasa dicelup nih banyu ungkep. Terpercikan sedikit sakit. Itu berarti enggak ketemu nalar. Pasti ada yang udah beres. Kalau sangkal putung itu ada yang enggak pakai seperti itu ada. Memang teori orang yang apa sudah terbiasa menangani masalah apa pertulangan. Kalau di tempat saya itu ada namanya orang pijat PSSI. Ya. Pijat PSSI itu misalnya ada orang ke Sleo dibawa ke sana. Ya memang apa orang itu orang pijat biasanya di sepak bola ya. Orang ke Sweden, orang ke Sweden langsung di set-set jadi karena dia sudah ahli yang ngatain itu bisa ngoklah sakit pak ngoklah-ngoklah ini dulu pak orang yang suami selagi kecel tapi benar waras pak bisa waras dan hilang sekarang tekan jadi mau menenggor cara cara kata. Salam buat nih yang jadi apa perewangan, buat nih yang apa yang jual. Kemudian kita lanjutkan summa fasa al-kahinu bisyadati tahdir wa ahbaro anna man sadaqo faqad kafara bima unzila ala malan nabi sallallahu alaihi wasallam min al-kitab wa sunnah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan tentang perdukunan yaitu para dukun dengan tambahan ancaman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya barang siapa yang membenarkan perkataan dukun maka dia telah kufur mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa dzalika li'anna fiha unzila 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ilma ghaibi mimma ista'sara Allahu bihi li nafsihi. Karena di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yaitu apa yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ilmu ghaib ini perkara yang khusus Allah SWT untuk dirinya tentang ilmu gaib, ini hanya Allah SWT yang mengkhususkan diri Allah SWT. Fayakuna tasdiqul kahin fi iddi'aihi al-ghaib takdziban lillahi wa li sunnati rasulih. Maka orang yang membenarkan perkataan dukun yang mereka mengaku mengetahui hal yang gaib, berarti dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Al-Fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil, yang pertama, tahrimu tiyarah wasyahr wal kahana, haramnya tiyarah dan sihir dan perdukunan. Asaniyah tahrimu talabu fi'li hadhi salasah, yang ketiga, haramnya meminta dari ketiga jenis perbuatan ini, meminta untuk di tiyarah, disihir dan dihukumi. Salisah tasdiqul kahin kufrun, bahwasanya pembenaran perkataan dari seorang dukun, maka ini bentuk kekufuran. Rabi'an al-Qur'ana munazzalun ghairu makhluqin, yang keempat, bahwasanya Al-Qur'an sesuai yang turun datang dari Allah SWT dan bukan makhluk, karena Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah, perkataan Allah SWT, berarti bukan makhluk. Sehingga para Nabi SAW berlepas diri dari ketiga sifat ini. Munasabat hadis ini bab, kesuaian hadis ini terhadap bab, hai sejarah dan hadisu kitari kilazim ala kufdil kahin. Di mana hadis ini menunjukkan tentunya sebagai konsekuensi dari makna hadis ini, bahwasanya para dukun berarti mereka adalah kafir. Para dukun berarti telah kafir, keluar dari Islam. Munasabun hadis ini tawhid kesun hadis yang terhadap tawhid, hai saudara dan hadis mitali kelazim ala anal kahin kafir, li analo yang tamidu asyirak fi kuhanatihi. Kesun hadis ini terhadap pentingan tawhid, di mana hadis ini menunjukkan itu dengan metode sebagai sesuatu yang mengharuskan dari makna tersebut, bahwasanya dukun ini berarti dia orang kafir, karena dia menyandarkan amalannya dengan kesyirikan. Timah minal matan, kesempurnaan dari matan. Qal al-Baghawi, telah berkata Imam al-Baghawi rahimahullah, al-Araf alladhi yadda'i ma'rifata al-umur fil muqaddimah yustadalu biha al-mashrub wa makan idralah wa nabi dhali. Yang namanya Araf ramah, yaitu orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang telah lalu kejadiannya, sebagaimana seseorang yang menunjukkan tempat-tempat yang dicuri atau tempat-tempat kehilangan benda-benda yang hilang, kemudian bisa menunjukkan atau yang selainnya. Wakilah wal kahin, dan ada yang menyatakan itu yang Ini yang disebut dengan kahin atau dukun. Ini ada perbedaan pendapat. Wal kahin huwa alladhi yukhbiru 'an al-ghayabat wal mustaqbal. Sedangkan kahin para dukun yaitu orang yang menghabarkan dari perkara-perkara yang gaib, dari perkara yang akan datang. Wakila alladhi yukhbiru 'amma fid dunya. Dan ada yang menyatakan bahwasanya dia menghabarkan dari apa-apa yang ada dalam hati. Misalnya menebak. Nebak-nebak orang. Kamu datang ke sini. Ini kan. Ini itu kan. Oh iya, Mas Umar. Kok tahu? Nebak apa yang ada dalam hati seseorang. Waqala Abu Abbas Ibn Taimiyah, al-arrafu ismun lil kahin wal munajjim. Dia telah berkata Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah, al-arraf adalah nama juga untuk ramal yang juga untuk dukun dan juga ahli nujum. Warlima wanahuhu mimma yatakalam fi ma'rifatil umur bi hadhihi turuq. Dan juga para rima, orang yang meramal dengan membuat garis atau membaca telapak tangan dan yang lainnya, termasuk dari perkara yang sama. Waqala Ibnu Abbas fi qawi yataq tabuna abajadin wayang duruna bin nujum. Dan telah berkata Ibn Abbas, dan juga termasuk orang yang apa? Menulis abjad, huruf abjad, kemudian dia melihat di bintang-bintang, yaitu meramal dengan bintang-bintang atau zodiak. Ma'al manfaat zalika lahu indallahi min khalaq. Dan sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berpendapat orang seperti ini dia tidak akan mendapatkan bagian nanti di akhiratnya. Tidak mempunyai bagian di akhiratnya. Bagian apa? Bagian kesenangan. Tidak akan mendapatkan kesenangan nanti di akhiratnya. Allah Ta'ala.